Mitra Bisnis Kompas menulis Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan agar calon presiden dan wakil presiden dapat berasal dari calon independen atau perseorangan. Saat ini, calon presiden dan wakilnya hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Daniel Suhron. Mas Daniel, apa komentar Anda? Kalau mengaca ke pilkada, itu sebenarnya tidak punya basis sosiologi yang kuat ya. Jadi kecenderungan untuk bisa mengafirmasi calon di tingkat nasional, saya cenderung untuk memperkuat sistem kepartaian itu sebenarnya. Jadi mendorong bagaimana calon perseorangan di tingkat nasional dalam konteks sekarang ini itu membutuhkan banyak asumsi dan asumsi itu belum cukup memadai. Karena kekhawatirannya untuk bagaimana pilot proyeknya di tingkat pilkada saja kan tidak punya orientasi yang jelas. Apakah independen itu sedang memperkuat proses demokratisasinya ataukah justru mengkritik di tingkat kepartaiannya, itu yang belum muncul sebenarnya. Ada yang menilai calon independen diperlukan akibat makin kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Iya, itu benar. Tapi kan asumsi di tingkat nasional belum tentu itu sesuai di tingkat lokal. Karena mengacu pada pengalaman di pemilu kada aja, itu tidak ada orientasi yang memadai dari sistem pemilu itu untuk memperkuat calon perseorangan. Jadi sebenarnya terlalu memaksa bagi saya itu untuk mendorong itu di tingkat nasional. Karena konfigurasinya akan membutuhkan banyak instrumen. Salah satunya kan soal seperti apa mekanisme terkait dengan dukungan pemilih. Ini kan di pemilu kada kan banyak temuan bahwa calon perseorangan itu justru melakukan praktek-praktek yang tidak demokratis dalam konteks mendapatkan persyaratan dukungan itu. Memang sangat kesulitan ya di sana. Karena sebenarnya calon independen yang sekarang didesain di pilkada itu tidak sedang memperkuat proses demokratisasi karena persyaratannya sangat-sangat rigid sekali. Nah itu apakah akan dipraktekkan di pemilihan presiden? Ada tidak yang perlu dikhawatirkan bila pencalonan presiden dari independen diperbolehkan? Khawatirnya begini, sistem kepartaian kita kan masih sangat oligarki ya. Jadi hanya partai-partai tertentu dan yang saya pikir kecenderungan untuk bisa memperbaiki sistem demokrasi ke depan dengan mendorong calon perseorangan di level presiden itu tidak akan lebih baik ya, karena akan menjadi pintu masuk untuk bargaining politik dan banyak hal saya pikir, dan itu tidak akan memperbaiki proses kepartaian khususnya di situ, dan sistem pemilunya juga akan lebih rumit. Kita belum masuk pada wilayah teknis, tapi sebenarnya di tingkat amandemen konstitusi pun itu agak sulit untuk mendorong bagaimana rekrutmen presiden itu melalui jalur non-politik. Saya pikir kita harus memperkuat partai politik itu untuk berbenah. Nah, itu kan tidak diberikan di pemilu kada. Saya tidak tahu ya bagaimana prospek ketika itu masuk di level nasional, pasti akan banyak kesulitan. Demikian Daniel Suhron, saya Dinda Natasha.